Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko. Lah, kok bisa? Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko. Wah, Broko banget. Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh. Oh iya? Gimana tuh? Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko. Wah, keren banget bisa begitu, Pak. Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas. Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko. Setuju, Ma. Ayo kita upgrade. Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh. Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman. Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.